الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Panitia Din Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kita masuk kepada hadis yang ke 1335. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala wa Nabi sabda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda man radda an irdi akhihi bil ghaibi radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menolak dari kehormatan saudaranya dalam keadaan dia ghaib, tidak ada, yaitu membela kehormatan saudaranya, membantah ketika ada yang merendahkan atau melecehkan atau menyebutkan aib saudaranya, bil ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak ada, yaitu ketika dia diribahi, digunjing tentang kehormatannya, tentang kesalahan yang dilakukannya, maka apa yang didapatkan oleh seorang yang membela kehormatan saudaranya tersebut? Raddallahu an wajhihi an-nara yawmal qiyamah. Allah akan menolak dari wajahnya, ya, dari wajah orang tadi, neraka, api neraka pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan, akan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi wajahnya dari neraka. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini balasan bagi yaitu seorang yang membela kehormatan saudaranya. Qala akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau oleh Ahmad min hadits Asma'a binti Yazid nahwuhu. Dan Ahmad juga mengeluarkan hadis dari Asma binti Yazid yang semisal dengannya. Kalau pada hadis yang kita baca adalah hadis Abu Darda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kalau pada riwayat Ahmad, ya, semisal dengan hadis ini, namun dari sahabiyah yaitu Asma binti Yazid. Maka di sini, setelah kita mengetahui tentang haramnya ghibah, di mana ghibah adalah menyebutkan tentang kejelekan seorang muslim dalam keadaan orang tadi tidak ada di hadapan kita. Ini dinamakan ghibah dan ini dosa besar. maka di sana ada adab yang lainnya yang kemudian harus seharusnya diterapkan bagi orang-orang yang mendengar perkataan ghibah. Mendengar ada orang yang lainnya yang menggunjing saudaranya. Dikarenakan yang namanya ghibah adalah suatu yang sangat mudah lisan ini tergelincir kepadanya. Bisa jadi semua dari kita telah mengetahui tentang haramnya ghibah. Namun dikarenakan kelalaian dan juga dikarenakan bisikan syaitan, sangat mudah sekali lisan untuk tergelincir dan menyebutkan kejelekan saudaranya, di mana itu akan menjatuhkan kehormatan dari saudara tadi. Maka adab bagi seorang yang mendengarkan perbuatan atau mendengarkan ucapan ghibah dalam suatu majelis tersebut adalah dia bagi orang yang mendengar tadi, hendaknya dia membela kehormatan saudaranya. Yaitu dia mengingatkan orang yang mengghibahi tadi, ya bisa jadi dia sudah tahu keharamannya, ya. Namun kemudian dia lalai, sehingga terjatuh kepada perbuatan ghibah, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia bersenang-senang dengan mengucapkan kejelekan daripada saudaranya, menyebarkan aib daripada saudaranya. Atau kemudian apabila yang diucapkan adalah ucapan bukan ghibah, namun buhtan. Lebih parah lagi, itu apa? Menyebutkan suatu kejelekan yang tidak ada pada saudaranya. Ini buhtan. Maka termasuk dalam perkara ini, seorang yang mendengarkan buhtan, ya, ucapan yang merupakan fitnah kepada saudaranya, hendaknya dia membela saudaranya tersebut. Ya. Membela saudaranya tersebut. Baik. Maka orang yang membela kehormatan saudaranya tadi, ya, akan mendapatkan keutamaan yang besar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dirinya dari api neraka. Maka membela kehormatan saudara tadi, ini termasuk dalam perkara ingkaru mungkar. Termasuk dalam perkara ingkaru mungkar. Di mana ghibah atau buhtan adalah kemungkaran. Maka harus diingkari. Dan yang namanya ingkaru mungkar adalah dilakukan sesuai dengan yaitu kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sebagaimana sudah kita ketahui, ya, dalam hadis yang lainnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya, apabila tidak bisa maka dengan lisannya, maka apabila tidak bisa maka dengan hatinya. Ya. Ini yang paling minimal, mengingkari dengan hati. Ini yang wajib. Ketika mendengarkan ghibah, ya, mendengarkan buhtan, dia mengingkari dengan hatinya. Ini wajib. Ya. Namun yang lebih dari itu, ya, dia mengingkari dengan lisannya, kemudian mengatakan kepada orang yang mengghibahi tadi, bertakwa kepada Allah. Ya. Ingat bahwasanya itu perbuatan ghibah, ini perbuatan yang mengharamkan, yang telah dosa besar, dan yang lain sebagainya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu dia yaitu selamatkan dari api neraka. Ketika dia mengingkari dalam hati saja, maka dia sudah terbebas dari dosa sebenarnya. Ya. Ketika dia mengingkari dalam hati, maka dia telah terbebas dari dosa. Ya. Namun bagi orang yang mampu untuk mengingkari dengan lisan, berarti dia mengingkari dengan lisan. Ya. Yang bisa jadi ketika dia memang mampu mengingkari dalam lisan, itu yang wajib baginya. Sehingga apabila dia tidak mengingkari dengan lisan, ya, dia mendiamkannya saja, maka bisa jadi dia juga terjatuh ke dalam dosa. Dia terjatuh ke dalam dosa. Maka ini yang harus diperhatikan. Apabila dia mampu untuk mengingkari dengan lisan, maka dia harus mengingkari dengan lisan. Apabila dia tidak mampu mengingkari dengan lisan, karena dia adalah seorang yang tidak didengarkan perkataannya di majlis tersebut, dia di antara orang-orang yang merupakan pembesar, katakanlah orang-orang tua misalnya, di keluarganya, mereka berkumpul para orang tua tadi, dia paling muda sendiri misalnya, sulit baginya untuk mengingkari dengan lisannya kepada orang-orang tua tadi, maka yang wajib baginya mengingkari dengan hatinya. Namun apabila yaitu perkataannya didengarkan, maka apa? Maka dia wajib untuk mengingkari dengan perkataannya. Wajib baginya untuk mengingkari dengan perkataannya. Nah, karena dia berkumpul dengan orang-orang yang lebih muda, berkumpul dengan adik-adiknya atau saudara-saudaranya, walaupun ada yang lebih tua mungkin, namun yang namanya saudara biasanya lebih akrab dan mungkin tidak mengapa untuk seorang bisa atau bisa seorang untuk mengingkari dengan lisannya, maka yang seperti wajib untuk mengingkari dengan lisan. Maka membela kehormatan saudaranya seorang muslim adalah termasuk ingkarul munkar, dan ingkarul munkar tadi bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan seseorang. Maka jangan sampai seorang yang mampu untuk mengingkari kemungkaran tadi diam, dalam keadaan sebetulnya dia tidak ada halangan untuk mengingkarinya, namun cuma sekedar malu, cuma sekedar rikuh, bahasa Jawanya itu apa, rikuh, bahasa Indonesia malu, atau kemudian tidak enak, rasa tidak enak dalam hatinya, dia mampu sebetulnya untuk mengingkari. Maka hendaknya seorang yang duduk di suatu majelis kemudian mendengarkan ghibah, yang wajib baginya adalah salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, kalau dia bisa menolak dan membantah ghibah tadi dan mengingkari perbuatan ghibah tadi, maka ini yang harus dia lakukan. Atau dia berdiri meninggalkan majelis tersebut. Apabila dia masih bisa meninggalkan majlis tadi, maka dia tinggalkan majlis tadi. Majlis yang tidak berbarokah, majlis yang ada padanya perbuatan dosa besar. Maka dia meninggalkannya. Jangan sampai dia duduk di majlis tadi sehingga dalam keadaan dia tidak mengingkari, sehingga dia terhitung sebagai seorang yang terjatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Tidak mengingkari kemungkaran dalam keadaan dia mampu untuk mengingkarinya. Atau kemudian apabila dia tidak mampu untuk membantah ghibah tadi, menasihati orang yang mengghibahi tadi, atau kemudian meninggalkan majlis tadi, maka yang paling minimal tadi mengingkari dengan hati. Inilah yang selesai dilakukan, salah satu dari tiga perkara tadi sesuai dengan keadaan seseorang. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang selanjutnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa man zadallahu 'abadan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi seorang hamba dengan sikap memaafkan kecuali kemuliaan. Kalau bila seorang hamba memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan baginya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Dan tidaklah seorang itu bersikap tawadhu, rendah hati, lillah, yang ikhlaskan Allah. Sikap tawadhu tadi, lillah. Illa rafa'ahu Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya, meninggikan dia. Qala akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membantah atau menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa jadi terbetik dalam benak seseorang mengenai tiga sikap ya, atau tiga perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba muslim. Seorang yang bersedekah akan terbetik dalam hati manusia bahwasanya orang bersedekah itu banyak bersedekah maka hartanya berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah hal tersebut. Seorang yang memberikan maaf atas kesalahan saudaranya ketika haknya dilanggar maka akan terbetik dalam hati seseorang manusia ketika melihat atau yaitu mendengarkan perbuatan tersebut akan terbetik dalam hatinya ini orang adalah seorang yang hina, lemah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantahnya dalam yaitu kalimat yang kedua. Kemudian juga seorang yang tawadhu rendah hati ya, akan terbetik dalam hati manusia bahwasanya orang yang seperti ini ya, akan direndahkan oleh manusia ya, ketika dia bersikap yaitu rendah hati, tidak menyombongkan diri ya, akan terbetik bahwasanya seorang yang seperti ini keadaannya akan direndahkan oleh manusia padahal tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut dalam sabdanya ini. Dan memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memang disaksikan oleh manusia kebenarannya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Tidak ada seorang yang banyak bersedekah kemudian miskin. Tidak ada pula kemudian seorang yang memaafkan kemudian akan direndahkan oleh manusia. Atau kemudian tidak ada pula orang yang bertawadhu kemudian dia dihinakan oleh manusia ya, direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sedang terjadi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas satu persatu dari ketiga perkara tadi. Perkara yang pertama, di mana Rasulullah SAW bersabda mana qasat sadaqatun min malin. Tidaklah sadaqah itu mengurangi harta seseorang. Maka di sini jelas oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala bahwasanya sabda Rasulullah SAW ini mencakup tiga makna. Ya. Itu mengapa dikatakan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta? Ini mencakup tiga makna. Ya. Makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta tersebut jadi bersih dan berbarokah. Bersih dari apa? Bersih dari segala macam penyakit-penyakit yang ada atau kemudian sisi-sisi negatif yang ada pada harta tersebut. Ya. Di sisi negatif seperti apa? Bisa jadi harta itu akan menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah, melalaikan dari peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau justru harta tersebut menjadikan seorang ya, banyak penyakitnya misalnya karena tidak berbarokah, banyak penyakitnya. Ya. Atau kemudian menjadikan seseorang dari sisi kecerdasannya, kepintarannya kurang, kesehatannya juga ya, kurang. Ya. Ini penyakit-penyakit ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangan dan sisi-sisi negatif ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah. Itu apa? Diberikan sisi-sisi positif, diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada harta tadi. Jadi ketika dia mensedekahkan hartanya, semakin dia banyak mensedekahkan hartanya, semakin harta yang dia miliki tadi, walaupun kemudian nominalnya mungkin sedikit, namun berbarokah baginya. Dia tetap merasakan kenyang, walaupun hartanya sedikit, alhamdulillah. Dia tetap merasakan nikmat dengan makanan yang dimakannya, dengan pakaian yang dikenakannya, dengan kendaraan yang dikendarainya, dengan rumah yang ditinggalinya. Dia tetap merasakan kenikmatan tersebut. Ya. Sebagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang kaya. Ya, sama saja, dia mendapatkan rasa qanaah. Ya, ini termasuk barokah dari harta, dia mendapatkan rasa qanaah terhadap harta yang tersebut. Ya. Beda dengan seorang yang kaya, namun tidak merasa cukup. Ya. Sempit hatinya, ya, sempit dadanya, ya, di mana dia hatinya dipenuhi dengan ambisi untuk meraih kekayaan yang lebih dan lebih. Ya. Yang seperti ini tidak berbarokah. Yang seperti ini menjadikan manusia justru melalaikan dari berzikir kepada Allah, terus-menerus memikirkan harta dan harta. Nah, adapun orang yang banyak bersedekah, ya, maka akan seperti ini keadaannya. Qanaah. Dan juga akan membawa dirinya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia bersemangat, energik untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama. Kemudian makna yang kedua, apa makna dari bahwasanya sedekah tersebut tidak akan mengurangi harta? Bahwasanya pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sedekah tadi kemudian akan menjadi penutup dari kekurangan harta yang kemudian dihasilkan dari sedekah tadi. Ini juga tercakup dalam makna ini. Hartanya berkurang 100 ribu katakanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan lihat dari sisi harta tadi, lihatlah dari sisi pahalanya. Menutupi dan justru lebih banyak daripada sedekah yang dia keluarkan. Ini makna yang kedua. Dia mendapatkan berlipat-lipat dari apa yang dia sedekahkan. Namun tentu saja seorang sudah sabar dikarenakan pahala tadi baru dia rasakan dan dia dapatkan manfaatnya di akhirat kelak. Walaupun juga ada pahala berupa pahala duniawi tentu saja, balas dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang bersedekah, seorang yang melakukan ibadah di dunia itu pun ada. Nah. Kemudian yang ketiga, yaitu makna yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta yang dia sedekahkan tadi dengan ganti yang lainnya, dengan harta yang lainnya sebagai pengganti dari harta tersebut, sehingga hartanya tidak berkurang dan bahkan bisa jadi bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Dan apa yang kalian infakkan dari suatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Surah Saba ayat yang ke-39. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Man dzallazi yuqridu Allah qalban hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Barang siapa yang kemudian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu dengan sedekah, maka akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi bisa jadi kemudian menyangkut tadi makna yang kedua. Menyangkut makna yang kedua, bahwasanya seorang yang mensodakokan hartanya akan diganti dengan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seperti orang yang tidak berkurang pahalanya. Maka dari makna yang ketiga ini bisa kita ambil kesimpulan sebetulnya seorang ketika mensodakokan hartanya pasti akan datang gantinya. Namun hendaknya diperhatikan selain datang gantinya, dia mendapatkan keuntungan berupa apa? Pahala. Ya. Jadi apa yang dia infakkan pasti akan tergantikan. Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya, itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia mendapatkan yaitu kelebihannya yaitu berupa pahala. Dan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan yang lebih, sehingga kelebihannya bukan hanya sekedar pahala saja, namun kemudian apa? Harta juga, dalam bentuk harta juga. Jadi dalam perkara yang seperti ini hendaknya kita menjadikan harta kita sebagai sesuatu yang mengalir, tidak hanya tertahan begitu saja, tertahan misalnya di tabungan saja. Kalau kita sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang hartanya paling banyak mengalir, paling banyak masuk dan paling banyak keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau saja seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka aku tidak menyenangi. Bahwasanya berlalu 3 hari. Ya. Dan masih tersisa dari emas tersebut sedikit pun. Ya. Tidak ingin tersisa sedikit pun. Kecuali ya. Aku kemudian melakukan dengan harta tersebut begini dan begini dan begini. Aku menginfakkannya ke segala penjuru. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan dari tangga bahwasanya apa yang didapatkan oleh beliau sedikit, yang didapatkan banyak, namun yang diinfakkan banyak. Beliau yaitu berinfak dengan infak yang banyak, berinfak dengan infak dan sodakoh yang seperti sodakohnya para raja, namun kehidupan beliau sedikit sedikit. Itu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta beliau mengalir, harta beliau mengalir dan tidak tertahan. Atau beliau mengalir dan tidak tertahan. Dan seperti inilah harta yang kemudian akan mendapatkan, atau seorang akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Seorang akan mendapatkan banyak manfaat darinya, itu harta yang mengalir. Kemudian petikan yang kedua dari hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan Allah tidaklah menambah bagi seorang hamba dengan sikap memaafkan kecuali kemuliaan. Maka di sini ada asuhan untuk seorang memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, orang-orang yang berbuat kejelekan kepadanya, bukan kemudian membalasnya dengan keburukan juga. Walaupun kemudian membalas keburukan tadi dengan yang setimpal, bukan dengan yang lebih, tapi dengan yang setimpal, ini sebenarnya diperbolehkan. Namun kemudian sikap yang terpuji adalah yaitu seorang memaafkan dalam keadaan dia memang mampu, ya. Maka hendaknya dia memaafkan, bukan kemudian membalas dengan keburukan yang setimpal. Ya kalau katakanlah seorang tidak mampu, ya, sehingga dia meninggalkan dan memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya, ini sudah sepantasnya. Namun karena dia tidak mampu untuk kemudian membalas dengan setimpal, namun dia mampu, dia memiliki kemampuan untuk kemudian membalas dengan setimpal, namun dia tidak melakukannya, maka inilah yang kemudian menjadi suatu yang terpuji, ya, dia mendapatkan kemuliaan dengannya. Kemuliaan tadi adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dikarenakan dia adalah seorang yang muhsin, berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kecintaan bagi orang tersebut di muka bumi, yaitu di hadapan manusia. Manusia akan mencintainya. Maka dari sisi yang lainnya, manusia akan mencintainya, ya, di mana mereka melihat bahwa orang ini laksananya memiliki kebaikan yang besar, ya, bisa memaafkan dalam keadaan sebetulnya dia mampu untuk membalas dengan yang sebesar. Ya. Maka orang tadi akan dihormati dan diangkat derajatnya di sisi manusia. Adapun orang yang sebaliknya selalu membalas perbuatan buruk manusia dengan perbuatan yang semisal, maka yang seperti ini, ya, tidak akan mendapatkan derajat dan posisi dan kecintaan di sisi manusia sebagaimana seorang yang biasa memaafkan dalam keadaan dia mampu untuk yaitu membalas dengan yang semisal. Ada beberapa ayat Al-Quran yang kemudian menyebutkan pujian dan juga asungan untuk seorang memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya. Di antaranya adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki, melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya adalah di sisi Allah. Maka dilihat ada dua perkara yang seharusnya digabungkan. Dia memaafkan dan kemudian maaf tersebut akan menghasilkan kebaikan, memperbaiki keadaan. Namun apabila maafnya tidak memperbaiki keadaan, maka yang lebih baik adalah dia tidak memaafkan. Artinya apa? Artinya apabila orang yang dimaafkan adalah seorang yang memang pantas untuk dimaafkan, ya, maka maafkanlah. Ya. Ketika orang yang dimaafkan adalah seorang yang memang mengerti bahwasanya dia telah diperlakukan dengan baik dan maafkan, maka maafkanlah. Ya. Namun apabila kemudian orang yang dimaafkan bukanlah seorang yang pantas untuk dimaafkan, di mana apabila dia dimaafkan makin bertambah berani untuk berbuat lancang kepada dirinya, ya, kepada orang yang memaafkan tadi atau kepada orang yang lain lagi. Dikarenakan ketika dia berbuat buruk, enggak ada yang membalas, tidak ada yang bersikap dimaafkan, ya. Maka dia bertambah lancang. Ini apa? Seorang yang lain, seorang yang tercela yang seperti ini. Ya, apabila orang yang seperti ini, maka tidak dimaafkan. Jangan sampai dimaafkan yang seperti ini. Namun kemudian, maka dia menuntut haknya. Dia menuntut haknya. Ya. Jadi kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, misalnya. Ya. Atau kemudian misalnya dalam bentuk harta, misalnya hutang, ya. Ya, dituntut hutang tersebut supaya, ya, orang tadi tidak bermudah-mudahan untuk kemudian berhutang kepada bulan, kepada Allah, dituntut, dituntut haknya, dituntut haknya, supaya tidak bermudah-mudahan, ya, apabila dia dimaafkan dan kemudian orang yang lain juga memaafkan, maka akan bermudah-mudahan, ya, seperti bermudah-mudahan, ya, dalam, yaitu berbuat kezaliman kepada orang yang lain lagi, dan juga, yaitu perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya, kita istilah dalam kita contoh, ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan contoh-contoh yang lainnya. Kita lihat apakah ketika kita memaafkan perbuatan tadi, ya, orang tersebut akan semakin baik. Orang tadi akan kemudian mengerti bahwa dia telah berbuat baik sehingga dia memperbaiki keadaannya, memperbaiki sikapnya atau tidak. Ya. Maka ini adalah penting bagi seorang untuk bersikap cerdas, ya, untuk kemudian melakukan sikap apakah memaafkan atau tidak. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min 'azmil umur." Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, memberikan ampunan, maka yang seperti itu termasuk 'azmil umur. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sabartum la huwa khairun lis-sabirin." Dan apabila kalian bersabar, maka itu akan lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Mendapatkan kebaikan ya, bagi orang-orang yang mau bersabar. Ini tentang petikan yang kedua dari ayat ini tentang perbuatan memaafkan orang lain yang berbuat kezaliman atau kesalahan kepada diri kita. Terlebih lagi apabila kesalahan tersebut sebetulnya tidak disengaja, maka hendaknya mudah bagi kita untuk memaafkan perkara tersebut karena tidak sengaja, bukan kemudian dia orang yang sengaja untuk melanggar hak kita. Kita harus bisa memaafkan, lebih mudah memaafkan dalam hal yang seperti ini. Kemudian pada akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ahu Allah ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, bersikap merendah hati lillah karena Allah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya. Maka seorang yang kemudian bersikap lemah lembut kepada saudaranya, tidak menyombongkan diri, tidak kemudian membangga-banggakan dirinya di hadapan saudaranya, seakan-akan dia adalah seorang yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa di hadapan saudaranya sebenarnya. Kalau ya, sudah dia mampu, tapi dia tidak membanggakan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Ya. Maka yang seperti ini, semakin dia menghiasi diri dengan sikap tawadhu ini, maka akan semakin tinggi derajatnya di dunia, dan juga dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di al-jannah, di surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikannya di mana, di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan meletakkan kecintaan di hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hati-hati manusia. Ya. Seorang manusia ya, tabiatnya tidak suka kepada orang yang bersikap sombong, meninggalkan diri di hadapannya. Namun kepada orang-orang yang kemudian bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri, selalu ramah, ya, tidak kemudian bersikap ketus, tidak kemudian memalingkan muka, yang menandakan bahwa dia adalah sombong. Apabila tidak bersikap seperti ini, maka dia akan mencintainya, walaupun kemudian mungkin jarang bertegur sapa atau apa, jarang bercakap-cakap, katakanlah hanya bertegur sapa, hanya salam. Salam termasuk bentuk sikap tawadhu. Maka menyebarkan salam ini akan menyebabkan kecintaan di hati manusia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tuhibbu atau la hatta tahabbu. Apa? Naam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Awala adillukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah kamu menunjukkan, aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Aku salam bainakum. Artinya kalian menyebarkan salam di antara kalian. Kenapa? Karena salam tadi menunjukkan sikap tawadhu. Ya. Mendahului orang lain untuk mengucapkan salam. Ya. Menunjukkan bahwa tidak ada rasa sombong dalam hatinya, menunjukkan sikap rendah hati, tidak kemudian berpaling dari saudaranya sesama muslim. Maka akan menimbulkan apa, kecintaan dalam hati saudaranya, walaupun yang diucapkan cuma salam saja, jarang misalnya bercakap-cakap, katakanlah. Maka anaknya seperti ini dipraktekkan, afsus salam, menyebarkan salam, ini akan apa, menjadikan seorang lebih merasakan tawadhu, rendah hati kepada kaum muslimin. Maka inilah yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang lainnya bismillah taala sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.